Telepon. Ben. Dawala. Amri. Ayo, bantuan dari gang-gang nak kajakan. Siap, Kang. Karu ratakan. Wah, siap. Ayo, ayo. Hatan dina waktu sepa lutung-lutung cing arauk monyet recet suriri cing jeli. Daun pulus keser bojong. Kata kala kaya nya gasur Kang Sura. Nya. Aduh Kang, naon? Pejit uing nolol. Ah, sulak sia. Eh, naha geuning pejit teh hipu? Coba. Jika sebulan. Lain pejit meureun ka? Kang, naon? Naha pejit teh meledos? Buruk meureun nya Kang di jero. Kesebel aya kulit cabean ka dieu dia oi ai itu naon dulu itu monyet meni recet ulu itu nepi ka ngalut kitu dulu itu banteng meni noyek surili pating jarelit itu monyet meni recet itu lana lalumpatan itu gajah cimbalecir aya naon eta dilebak tiga anu mangih kasieun. Itu tinggali naon dari itu satu jiga mangih kasir. Aduh Kang, buru-buru kontrol kalebak bisi aya neon-neon. Wah, ayo aja. Ya Raden, walau kodara Raden Bimanya tanah nuju khusyuk ngaraputan tanggahai. Oi, bisa. Ya. Wah, ai dunungan digawe ai dewe kudu cicing mah era. Kumaha Akang atuh kapikiran? Sana jan bari jeung pupuringkakan bulu punuk, ingis urisi sirempan ku kayaan, puguh di leuweung ieu. Nyanya Kang teh tamanya mangi. Ai ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta nete trajen insya kamala nungti klari mah pay bukti nyuk curuk walungan mah pahiwahangan. Permohonan heula. Permohonan heula. Guh weh. Alhamdulillah minna syaitan rajim. Sampai bismillahirrahmanirrahim di cai una jaya Halo. Di darat jaya una ya. Nu calik di sirah cai ya. Sang ratu mut putih Halo. Bumi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem betbala lageur sato di dieu sato gede sato leutik ya. Ulah jail ulah ganggu ulah hianat ulah dengki Halo. Wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh beres Alus teh jampeanana. Cece euy 3 taun tuh kana Endrino ge. Duh, eta teh. Bangganya Kang. Aduh, ampun jeung nya. Kade ulah teuing. Ieu kai hese-hese teh dirabutna ku aing. Kai naon tah Kang tah? Teuing. Abasia, Abasia. Teuing Abasia cing. Alba maneh. Ejen kai ejen teh nu. Hiut. Kang kade. Aduh, aing mah. Yang pipilun ieu bujur nu leutik we atuh nyambutna Kang. Leutik we sadagori nya. Ali. Wae mun kieu tenyok ku sabeulah wae. Ampun eta tandaga nepi ka kitu. Kada akang teh. Kan. Naon? Dan naon teh jadi na akar teh? Kada tah. Luh, batu ali. Aling kada batu ali naon? Eta batu ali punten. Hei, aduh kanyir. Naon Kang? Kuuk si juri cerobohkan belah tonggo. Jagoan, oi. Berhenti. Jagoan, oi. Loh, Gan. Aon. Itu aja buta. Mana? Itu. Loh. Awas. Kurang ajar ayah. Adi tinggali itu tangkakai dempak ke saya sahekar nanti. Jagoan, siap wawalah. Aya buta dua tuh. Awas, sing hati-hati. Naon teteh? Adieu, Sling. Di mana ye? Jagoan kilanan kisilah aing bakal tumaya ye. Kang itu nu tukang alus pipahna. Bajarkeun teh pipa cenah irung sila aing. Heeh, puguh cecungi. Sebulan dunia kinciran tanya nama sarigsig nu kitu teh nya mi alampana teh cun berewes mata nolol badul ngaburasot wah aduh ari eta teh jelema teh lain nu duaan teh atawa menyot nya disangka monyet aingna ari aing goreng patut monyong. Ah, da cekra rasaan aing mah aing ngonceng teh pangkasepna aing mah deuleu. Sakebon binatang. Duh, ampun aing. Syah maneh. Kenapa? Ye. Syah maneh. Aku Bima. Hah? Bima. Bima. Ingih. Sacenah Kang. Dedengan teh Bemo. Duh. Si kaliannya bajai aja. Bemo, mana orang mana sih? Mana orang mana Bima? Aku saking alas Saptarengga. Wong alas Saptarengga. Ingi. Ke. Ari anjin saha? Hah? Anjin saha? Bisi mana teu apa kaula teh detia nyatana kaladur muka senen wadal aing namun uing kaladur salah wadal aing cuma di ngacir di akhir murumannya wadal di akhir munyanya wadal cuma di akhir wadal sama tahun alif nya sapar wadal ya. Lain muni kicu dulu berwes kicu naon Pangna nyampurkeun ka kaula. Uluh. Ieu jelema can ngarti ieu Ki Adi. Belaan pisan si IQ-na jongkok melulu. Udah tahu masa depan itu teman. Jangan begitu nih ye. Wah. Jangan begitu dong. Jangan begitu dong nih ye, nih ye, nih ye. Aduh, tepatnya yang gusti nepi kaki itu jelema buta. Amit amit ya Bang Sadi. Mangkaning pamajikan aing keur nyiram. Gila nya Kang. Heuh, geus 7 taun. Ah, namanya nakar-nakar teh Kang nyiram teh. Aduh, ampun cing aing. Mun nyiram 7 taun paling geus 11 taun. Emangnya ilah teh ya Kang deui nyiram. Ilah tuing. Aja mah nyiram madu mun beregu. Aduh, ampun aing. Cing bakar kuncongong sakeudeung euy. Panggarukeun congong sakeudeung. Kunaon da kuku kuring mah petot. Ngaroe ku pacul kieu mun aya mah. Mun aya mah kue teh ku parud. Asup anjing aing teh aya angin. Bima ngaran? Aku Bima. Menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu ieu. Iki. Maneh pangna ieu ngababad alas kutarungu. Meunang tugas-tugas ti saha? Apa meunang pansen-pansen ti saha? Jeung idin ti saha? Mana surat tugas maneh ngabukbak ileuweung? Ha? Buk enteng leuweung teh. Ieu aing anu berwajib di dieu. Wajib kuing anu berkolontong di dieu aya beropak-beropak beropak berwajit ranginang beranginang kadipaten ranginang nya sok lebena si kuni nya si cangkir si emuk ye yeah. Sabenerna aing eueuh tugas ti sasaha ieu maksud aing pribadi ha. Maksud aing pribadi. Maksud pribadi. Iya. Dek naon sabangna? Urang ajar pisan. Wani-wani. Wani-wani teu tanggung jawab ta ieu ieu Ki Adi ieu. Hileud peuteuy teh ieu. Urang ajar banting ka nyahuluna gara Kang Tuman teh si jurig teh. Aya kadua melakan. Puguh si lain jurig mah. Eh heuh. Keun bae di aku ku aing. Maneh belencuk. Ari ieu nu tukang cacing. Da eta nu tukang belekok. Tombak Gusti. Nu gede beledag. Naon sia Kang? Anu ieu nu dunungan kuring jelegur. Memang kitu euy. Ku pancen ti sasaha istri maksud pribadi kaula. Bima ngaran? Iye. Hay eta saha anu diiket? Ieu pawongan aing. Saha ngaranna? Jawab sia. Admiral. Admiral. Non filter. Non filter. Admiral. Iya, diisapnya enak anti batuk. Sedap. Wah, ari eta nu tukang saha? Abdi. Iya. Upami dipercantan mah abdi teh Rano Karno. Radok. Rano Karno tapi ka nyolok godor kitu eta popoean. Heuh. Mun teu sakali-kali mah euy disunatan sia. Irung teh sopak. Untung kitu-kitu teuing. Heuh. Sanu rek nyecepna ku dewek dicecep ku palu. Inggang hulus terkebek. Ya. Aya nyarita sia Kang Abdi. Heuh. Wae. Duh, ampun. Hayo jawab. Bima? Anah apa? Denge, denge, denge. Keun. Sacana kaula ngayakeun tindakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh. Bisi maneh teu apa. Yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula. Ngan ulah rek sakali-kali deui. Ha? Tau. Yeuh. Sagala rupa pasualan, sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi. Sa Saring heula. Saring heula pikir heula tadi dia urang kudu migawe antal mautu qobla mautu. Anu hartina kudu bisa maot sacana mati nganjang ka poe pageto geura sawang pika naon akibatna. Pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna? Oh, gitu. Di dieu urang nyicing tanggung jawab teh. Mangeuna sorangan. Ha? Ieu. Pikir heula bulak-balik. Ulah dianggap aing belegung. Ngajentul dianggap tunggul, ngajega dianggap arca, ngajegir dianggap cani kumane. Ngamuk di atas. Numpuk dianggap nok muning. Eh? Jempe, siapa ulak? Cicing siapa? Kan? Cicing. Cicing. Cacing naon? Cicing. Aduh, aduh, aduh. Ya, agang bedegong atau muncarek mang jahit kinya. Beteng ditonyok, aduh. Buah singkayoannya beteng aing. Yuk. Ayo. Tulikeun. Ngarti teu? Pikir heula bulak-balik. Bisi aya batur nurugi pikir. Ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh? Komo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku Kresna Gusti nu kagungan. Hai mulia na manusia tadiansikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa, jeung perasaan. Pake. Dekumaha. Karugian anak tempok ku ilaing ke kaharepi kaharepun. Nasibna jelema anu aya disalebakeun ieu gunung dekumaha nasibna lamun ieu gunung nepi ka gunul. Anguran pengboga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong geuwat pelakan ku tatangkalan anu baris mangpang. Di dieu tanggung jawabna urang salaku warga nagara teh. Yang yipak beledug. Sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik. Gila-gila keting eta. Kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding. Jeung ka gila-gila ading sakana teh. Bina-bina teuing alah. Heuh, jelema kudu diwarah ku aing haling-haling. Ulah kelanan-kelanan. Salain ditaktor itu hukum jelain. Sabar. Sugan benangku dipapatahan tar kacuali. Tar. Lamun ieu jelema teu benang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga. Kasarnya kasar. Mun neug treg babuk wae nya Kang nya. Heung. Aing boga aji semu gunting. Ditampilinkeun sakali. Wah. Lompat manehna. Naon-naon lompat? Oh manehna? Lompat dek naon? Dek nyokot bedog dek ngadek aing. Itu. Mun urang mah ngabodor mun nya teh nya. Puguh we ripuh ngabodor hareupeun si Bagio. Istanbul. Heeh aing Bagio teh. Heeh. Bagian. Tak itu. Kapikir henteu. Cing boga polo atuh. Cing boga polo. Maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana kaula onaman bangsa jin numatak cing boga pikiran euy cing boga pikiran jig balik Bima anguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah arinit aye poe Minggu teh cenah nancepkeun tangka kai dua ewang mah ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna kene engke naon ge luluguan anguran kumaneh ha kumaneh luluguan luluguan kumaneh yang ieu mender dicuaran eueuh kaeraan kabina-bina teuing maneh teh aing ngarusak daek aing melak aing ngarusak daek melak embung teu boga pikiran bloon teu boga polo lamun teu boga polo yeuh dina irung aing ngaran tampanan Heug campanan ku aing ku pipiti taplokeun deui kana beungeus sia. Kurang ngajar sia gilut jeung aing iso. Ah, sia ditonyok beuteung mah teu muraduh beujit. Nya. Beuteung Mang Jaing ditonyok deui. Hayo balik. Moal bisa. Hah? Moal bisa. Bieu anjeun nyaritakeun yen hirup manusa kudu bener kudu bageur. Haah. Aing dek nanya. Naon? Ai dina agama dibenerkeun jelema jalir janji. Nyanto. Ai dina agama dibenerkeun jelema sulaya tina carita. Henta. Ai dina agama dibenerkeun jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligada. Nyanto. Lamun henteu, ulah pipiluun kana urusan aing. Ieu urusan aing. Urusan anyeun? Ieu hak aing. Hak anyeun, urusan anyeun, tapi omat ulah ngarugikeun batur. Lamun urusan anyeun keur anyeun kudu anyeun sorangan. Oh. Nyapan aing nu capena. Hapan batur rugi. Aing komo bakal ditegor cenah meureun teu tanggung jawab hirup. Kana ngajagana di dieu. Balik. Moal bisa. Aing teu hayang jadi jelema jalir janji. Aing teu hayang jadi jelema sulaya cenah carita. Ode pamadegan dewe kitu weh. Nah kumaha Kang Akang teh pamadegan? Dek mah. Nya. Pamadegannya kitu weh cenah juragan Bima. Kumaha? Baheula. Kurang ora. Dipaksa-paksa. Loh. Kumaha? Nya eta kudu awet aing boga pamajikan. Tata kumaha tah? Weh, pamadegan aing mah. Serahkeun dewe sabab awet loba keneh. Kitu bae namanya. Pamajikan cara pilihan. Heeh. Mecak cuk cerak aing boga pamajikan. Aing kan diuga pengkolan aja. Heeh, untungnya ceboga anak untungnya ayeuna bageur pamajikanana. Ayeuna nu ayeuna mah. Ayeuna mah pamungkas euy. Heeh. Ngabungsuan. Ngabungsuan. Nineung kasih batara aing mah. Iya. Aduh, ampun. Aya, nyingkah ulah pipiluan kana urusan aing. Ih, moal balik anjeun. Moal bisa. Teu sangka ieu jelema ku bedang temenan. Lamun kitu carana aing bakal ngajalankeun tindakan anu leuwih beurat. Coba-coba rek ninak naon hay. Tegalara hawamu. Pakusing tega. Pati. Pakusing tega. Kurang ajar maju siap kurang ajar. Hayang maju. Ya. Ah.